kasih andai kau dengar lagu ini. Ingatlah bahwa kita pernah bersatu. Tapi mengapa kau sakiti hati ini? Mengapa kau lukai perasaan? Biarlah ku bawa derita ini, derita kenangan darimu. Selamat tinggal sayang. Bukan aku tak sayang padamu, bukan aku menolak cintamu, tapi hati ini telah tertutup untuk cinta. Biarlah sendiri di sudut kota ini. Jangan lagi kau datang padaku, jangan lagi kau harap cintaku. Cukup sudah kau sakiti jantung ini. Biarlah siksa ini untuk diriku. Biarlah begini, berteman dengan sang rembulan. Tinggal ku sendiri, berjumu dengan sepinya malam. Tinggal ku sendiri.